Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan bagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita hadis-hadis Umdatul Ahkam. Pada kesempatan yang telah lalu kita menjelaskan sebagian hadis yang berkaitan dengan sifat sholat adalah tentang hadis yang menjelaskan sholat dengan memakai sandal dan adab-adab di dalam memakai sandal. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat perlu untuk dipahami oleh kita, yaitu tentang bab yang baru dari kitab sholat ini adalah babu sujudi sahwi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu sujudi sahwi. Berkata mu'allif, bab tentang penjelasan sujud sahwi. Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan dalam kitab Umdatul Ahkam ini dalam bab sujud sahwi dua hadis ya, yaitu hadis Abu Hurairah ya, kemudian hadis Abdullah ibnu Buhainah. Hadis Abdullah ibnu Buhainah rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babu sujudi sahwi. Penamaan ya dengan bab sujudi sahwi, qala ulama hadza min bab idhafatu syai ila sababihi. Bab di sini katakan sujud sahwi, kalau bahasa kitanya bab sujud karena lupa, maka ini secara kaidahnya adalah bab pengidhafatan sesuatu kepada sebabnya. Jadi bab pengidhafatan sesuatu kepada sebabnya. Jadi sesuatu yang diidhafatkan kepada sebabnya. Ya. Maka di sini adalah bab pengidhafatan sesuatu kepada sebabnya. Wa sujud sahwi, sedangkan takrif dari sujud sahwi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah ibaratun an sajdataini. Ini ibaratun an sajdataini. Jadi para ulama telah memberikan definisi dari sujud sahwi. Jadi apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Maka para ulama mengatakan sujud sahwi adalah ibarah an sajdataini, yaitu gambaran dari dua sujud ya. Itu gambaran dari dua sujud. Yaf'aluhuma al-musalli, yang dilakukan oleh seorang yang sholat, li jabril khalali fi sholatihi. Ini li jabril khalali fi sholatihi bisababi sahwi. Dimana sujud sahwi adalah ibarah dari dua sujud yang dilakukan oleh seorang yang sholat, li jabri al-khalal fi sholatihi, yani al-hasil fi sholatihi, yang terjadi pada sholatnya, li ajli sahwi, hal itu dikarenakan lupa. Jadi dikatakan sujud sahwi adalah ibaratun an sajdataini, berarti sujud sahwi adalah dua sujud, dua kali sujud. Kemudian yang dilakukan oleh seorang yang sholat li jabril khalal al-hasil, karena adanya khalal, kekeliruan ya di dalam sholatnya karena lupa. Karena kalau khalal itu ya dilakukan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Nanti kita akan jelaskan. Sebelum kita menjelaskan beberapa hadis, dan kita akan mengetahui wa asbabuhu salasatun, dan sebab sujud sahwi itu ada tiga. Yang pertama adalah az-ziyadah, wa naqsu, wa syaqqu. Di mana sebab sujud sahwi itu ada tiga. Yang pertama karena penambahan. Jadi penambahan kepada sholat, penambahan kepada rukun sholat. Yang kedua karena kurang, ima kurang dari rukun atau kurang dari yang wajib. Adapun kurang dari yang sunnah, maka ijma itu tidak ada sujud sahwi. Kalau orang meninggalkan yang sunnah, maka tidak sujud sahwi. Kemudian yang ketiga adalah bisyak, karena lupa. Dan bobitnya kita akan jelaskan nanti, batasan-batasannya dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sujud sahwi kita akan jelaskan insyaallah. Nah, berkaitan dengan sujud sahwi ini termasuk pembahasan yang sangat penting, yang sangat perlu dipahami oleh kaum muslimin. Karena tidak sedikit ya hari ini bahwa begitu banyak syariat Islam yang tidak dipahami, yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit ya imam yang tidak tahu sujud sahwi dan bagaimana kaifiah sujud sahwi dan dengan sebab apakah orang itu menunaikan sujud sahwi di dalam sholatnya. Bahkan ada beberapa kisah dalam satu masjid ada seorang imam yang salah dalam sholatnya, lalu ia tidak melakukan sujud sahwi sehingga ia dikasih tahu oleh salah seorang makmumnya, dan itu anak kecil. Tetapi pas dikasih tahu untuk sujud sahwi, ternyata sujud sahwinya cuma satu kali sujud. Ia tidak menunaikan sujudnya dua kali. Jadi sangat banyak sekali orang yang awam. Mungkin saja cara sujudnya, kapan sujudnya, apakah setelah salam ataupun sebelum salam. Ya. Apakah sujud sahwi ini ya dari perkara yang apa? Apakah dari perkara rukun, wajib atau sunnah ketika kita meninggalkannya atau lupa atau bagaimana? Ini wajib kita untuk memahaminya dan betul-betul menelaahnya tentang masalah sujud sahwi ini. Tadi dikatakan bahwa sujud sahwi adalah ibaratun an sajdataini yab'aluhuma al-musalli li jabril khalali al-hasili fi salatihi min ajli sahwi. Bahwa sujud sahwi adalah gambaran dari dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menutupi kekeliruan yang terjadi dalam sholatnya karena lupa. Jadi karena apa? Karena lupa, berarti kalau sengaja tidak ada sujud sahwi, karena di sini adalah li ajli sahwi, karena dia melakukan kesalahan di dalam sholatnya. Nah, kita akan bawakan hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan dua hadis di sini. Jadi membawakan dua hadis di sini. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin seorang tabi'in. Imamun min imam min a'immati ahli sunnah. Dia adalah merupakan imam di antara imam ahli sunnah. Seorang muhaddis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shalabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Qala fa shallabina rak'ataini tsumma salama. Wa qama ila khashabatin mu'taribatin fil masjid. Fattaka 'alaiha faka'annahu ghadban. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yusra wa syabaka baina asabihi wa kharajat sur'an min abwabil masjid. Faqalu kusiratu salat wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba ayyukallimah. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul yuqalu lahu dhul yadain. Wa qala ya Rasulullah kusiratu salat am nasita. Qala lam ansa wa lam tuksar. Wa qala akama yaqulu dhul yadain. Faqalu na'an. Fataqadam fasalama taruka summa salama. Thumma sajada wa kabar wa sajada misla sujudihi. Au atwal. Thumma rafa'a ra'sahu faqabar. Thumma kabar wa sajada misla sujudihi. Au atwal. Thumma rafa'a ra'sahu faqabar. Farubbama sa'aluhu thumma salama. Wa nubi'at anna Imran ibn Husain qala summa salama. Hadis ini adalah kisah yang sangat agung. Kisah yang sangat agung tentang kisahnya lupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kisah lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu salat. Qala an Muhammad ibn Sirin. Dari Muhammad ibn Sirin, dia adalah merupakan seorang tabi'in, al-imam Rabbani, seorang imam min a'immati ahli sunnah. Dan dia punya saudara yang bernama Anas ibn Sirin. Ya. Tentunya di sana ada Anas bin Malik dan di sana ada Anas ibn Sirin, merupakan saudaranya Muhammad ibn Sirin. Dan Muhammad ibn Sirin ini termasuk adalah dari ulama ahlu sunnah, yang dia adalah termasuk orang yang gigih memperjuangkan dan mempertahankan sunnah. Dan dia punya kisah yang sangat agung berkaitan dengan masalah sanad. Dia mengatakan, kana an-nasu yas'aluna 'an rijal. Keadaan orang-orang, yaitu para sahabat, tidak bertanya tentang rijal. Karena sahabat taquluhum udul, karena para sahabat semuanya adil. Falamma waqa'atil fitan, maka tatkala terjadi fitnah, yaitu keluarnya orang Khawarij, keluarnya orang-orang Qadariyah, keluarnya orang-orang Khawarij, maka Muhammad ibn Sirin berkata, samulana rijalakum. Artinya kalau ada orang berbicara tentang agama dan menisbatkan sesuatu kepada agama yang mulia ini, maka Muhammad ibn Sirin mengatakan, samulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal-rijal kamu. Di siapa yang meriwayatkan agama itu? Apabila dari ahlu sunnah, maka kami menerimanya. Apabila datang dari ahlu bid'ah, maka kami menolaknya. Sehingga para ulama yang lain mengatakan, inna hadal ilma dinun panduru aman ta'khudu dinakum. Inna hadal ilma dinun panduru aman ta'khudu dinakum. Sesungguhnya ilmu sanad ini adalah merupakan agama. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil sanad. Dan Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, laulal isnadu laqala masya'a masya'. Kalaulah tidak ada sanad, maka orang akan mengatakan agama ini semaunya. Dan orang menisbatkan kepada agama ini adalah semaunya. Wa hadha din yuhfadu birrijal wa yuhfadu bil isnad. Dan agama ini adalah dijaga dengan sanad, dijaga dengan rijal. Sehingga disyaratkan bahwa para perawi yang membawa agama ini harus berkumpul padanya dua syarat yang sangat pokok. Al-adalatu wa babtu, yaitu adil dari sisi agamanya, kemudian thiqatun fi dinihi wa thiqatun fi hifdhihi. Thiqah dari sisi agamanya yaitu adil, an yakuna mu'minan akilan taqiyan salafiyan sunniyan, di mana termasuk thiqah dalam agamanya, di mana dia adalah seorang yang mukmin berakal, ya. Dia adalah tidak fasik, yaitu sunni salafi, walaupun ya tentunya nanti ada memang riwayat ahlu bid'ah yang bisa diterima selama dia tidak berdusta, tetapi ini adalah pokoknya. Itu bahwasanya yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan agama ini mesti orang yang muslim, berakal, ya, tidak fasik, tidak dituduh dusta, tidak berdusta. Kemudian tidak cukup ya, orang tidak berdusta, orang tidak fasik berbicara tentang agama ini, maka thiqatun fi hifdhihi, maka dia mesti thiqah dari sisi hafalannya. Apa yang dia riwayatkan mesti dengan penjagaannya. Imma babtu kitabin, imma babtu sadrin. Imma ia meriwayatkan dengan hafalan melalui ya, kepalanya langsung, dengan hatinya langsung, atau melalui tulisannya. Jadi inilah yang meriwayatkan agama ini. Maka para muhaddis senantiasa melihat dari sisi orang mesti thiqah, thiqatun fi dinihi wa thiqatun fi hifdhihi. Kemudian mutasil, menyambung sanadnya. Kemudian tidak ada illah, tidak syad. Ini syarat ya dalam hadis. Maka agama ini dijaga dengan sanadnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhai kepadanya, qala salabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat salah satu dari salat al-asyi. Dan ini bisa dengan al-asyi atau dibaca juga dengan al-asyi dengan kasrahnya. Dan salat al-asyi ini adalah salat duhur dan salat asar. Jadi salat duhur dan salat asar. Seperti dikatakan di sini adalah ihdas salatil asyi. Yaitu yang dimaksud antara sholat duhur, sholat asar. Dan itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Dan kisahnya di sini juga 4 rakaat. Wa qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Kata beliau, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah menyebutkannya, tetapi aku lupa. Jadi lupa tentang penyebutan salah satunya. Waqala fa shalla bina rak'ataini tsumma salama. Maka ia salat mengimam kami dua rakaat lalu dia salam. Wa qama ila khushabatin mu'taridah. Maka dia berdiri, ya. Kemudian dia, ya. Di sini dimungkinkan beliau bersandar, ya, di kayu yang berada di arah kiblat, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya. Sepertinya dia dalam kondisi marah. Bahwa ayyadahul yumna ala al-yusra, lalu dia menyimpan tangan kanannya di atas tangan yang kiri. Jadi dimungkinkan di sini telapak tangannya. Dan karena dijelaskan dalam kalimat yang setelahnya wasyabaka baina asabihi, lalu dia menyambungkan ataupun memasukkan jari-jarinya dengan jari-jarinya. Ya mungkin ya seperti kita di sini mungkin sering orang ketika kondisi tertentu menyimpan dagunya, ya. Lalu bersandar kepada apa? Kepada punggung telapak tangannya. Sambil telapak tangannya dimasukkan, ya. Artinya jari-jari dimasukkan, ya. Dan itu mungkin juga biasa ya di kita melakukan seperti itu. Fataka 'alaiha faka'annaha ghadban. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa syabaka baina asabihi. Wa kharajat sur'an min abwabin nas. Dalam satu riwayat sur'un nas, maka keluar orang-orang yang suka cepat keluar. Artinya terburu-buru keluar. Ya, artinya ya demikianlah kondisi dan sebagian, ya. Dari mungkin ini adalah semacam orang-orang yang dari tempat yang jauh, ya. Yaitu orang-orang yang cepat-cepat keluar. Lalu mereka dengan sifat, ya, mereka mungkin ini badui, ya, dari pedalaman. Mereka mengatakan kusiratus salat, kusiratus salat. Mereka mengatakan salat dikosor. Ya, mereka tidak ngomong langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Dan dalam kaum itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallimah. Maka keduanya merasa segan untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga mungkin adab dan tabi'ah. Apabila melihat seseorang dalam kondisi sepertinya sedang ada masalah ataupun marah, maka ya enggan orang itu untuk mendekatinya. Dan di sini Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Wa fil qaumi, dan dalam kaum itu rajulun fi yadayhi tulun. Dan pada kaum itu ada orang yang tangannya panjang, tetapi bukan bahasa kita tangan panjang. Ini tangan panjang hakikat, ya, bukan yang dimaksud tangan panjang bahasa kita pencuri. Yang dimaksud di sini adalah memang tangannya panjang. Artinya melebihi kebiasaan orang. Yuqalu lahu dzul yadain, yang dia punya lakob disebut dengan dzul yadain. Faqala ya Rasulullah, kusiru salat am nasita? Wahai Rasulullah, apakah engkau mengkosor salat atau engkau lupa? Faqala lam amsa wa lam tuksor, aku tidak lupa dan aku tidak mengkosornya. Dalam satu riwayat dikatakan bal nasita, bahkan engkau telah lupa. Jadi beliau mengatakan bala qad nasita, bahkan engkau telah lupa. Ini dalam satu riwayat yang lain, tidak disebutkan dalam Bukhari dan Muslim seperti di sini. Faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akama yaqulu dzul yadain, apakah seperti apa yang dikatakan oleh dzul yadain? Faqalu na'am, maka para sahabat berkata iya. Jadi maka para sahabat mengatakan iya. Fataqaddama fa salama taraka summa salama. Lalu dia fataqaddama, artinya ke depan lagi, dan dia mengimami lagi, ya. Lalu sholat, yaitu sholat dua rakaat. Jadi sholat dua rakaat, fasholla rakaataini summa salama. Kemudian dia sholat, ya, dua rakaat, kemudian dia salam. Berarti di sini sujud sahwinya setelah salam. Tsumma sajada wa kabar wa sajada misla sujudihi aw atwal. Kemudian dia sujud, lalu dia bertakbir, lalu dia sujud. Ya, seperti sujudnya yang tadi atau lebih panjang. Kemudian dia mengangkat kepalanya, lalu dia bertakbir. Tsumma kabar wa sajada misla sujudihi aw atwal. Lalu dia sujud seperti sujudnya atau dia lebih. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian dia mengangkat kepalanya, faqabaru parubama saluhu summa salama. Ya. Maka dia salam. Maka dia apa? Dia salam. Maka ini adalah kisah dari sujud sahwi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, di dalam hadis ini yang merupakan pokok pembahasan dari hadis ini adalah sujud sahwi bisababi naqsi, yaitu sujud sahwi dikarenakan kurang dari rukun di sini. Jadi kurang dari rukun dan wajib. Jadi kurang dari rukun dan dari yang wajib. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita secara global adalah tentang sebab sujud sahwi karena kekurangan ataupun karena kurangnya rukun. Ya, karena kurangnya apa? Rukun. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang kaifiah sujud sahwi dan adab sujud sahwi, maka kita terlebih dahulu kita ambil beberapa istimbat dari hadis ini. Jadi artinya beberapa kesimpulan dari hadis ini. Jadi beberapa kesimpulan dari hadis ini. Kesimpulan yang pertama dan juga merupakan pelajaran yang sangat agung dari hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bashar, yaitu manusia biasa, ya. Dan ini pun beliau menjelaskannya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, innama ana basharun mislukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Ya. Bab ini juga ada dalam hadis yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Tetapi lupa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lupa yang tidak mencacati agama. Lupa yang tidak mencacati syariat. Lupa yang tidak mencacati wahyu. Karena lupa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah lupa yang sifatnya tabi'atul bashar, yaitu lupa yang sifatnya adalah tabi'atul bashar, artinya tabiat manusia. Karena bashar adalah nisyan, yaitu lupa. Tetapi tidak ada yang berkaitan bahwasannya Nabi SAW lupa yang berkaitan dengan wahyu. Tidak ada lupa yang berkaitan dengan syariah. Bahwa apa yang telah Allah Ta'ala wahyukan, bahwa apa yang Allah Ta'ala telah syariatkan, telah perintahkan, baik perintah untuk melaksanakan atau perintah untuk meninggalkan, maka ya tidak ada. Itu lupa. Sebab tentunya lupa seperti ini akan menjadikan cacat terhadap agama ini. Ya, cacat terhadap agama ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dan di sini juga memberikan satu pelajaran bahwa Nabi SAW tidak memiliki sifat khususiyah berkaitan dengan uluhiyah ataupun rububiyah. Sehingga kita tidak boleh mengibadahi Rasulullah SAW, menyembah Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak memahami tentang tauhid yang benar, mendatangi kuburan Rasulullah SAW lalu meminta kepada Rasulullah SAW. Maka ini termasuk syirik. Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini adalah istinbat yang pertama, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, yaitu yang berkaitan dengan selain bab sujud sahwi, yang tentunya kita ambil dari hadis ini, bolehnya kita berbicara di dalam sholat li ajli maslahati sholat. Jadi li ajli maslahati sholat. Bahwasanya di sini bolehnya kita berbicara di dalam sholat li ajli maslahati sholat, karena maslahat untuk apa? Untuk sholat. Tetapi tentunya di sini adalah bukan kalam kasir, tetapi kalam yang sifatnya yasir dan untuk keperluan sholat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di mana di sini Dzulyadain radhiyallahu ta'ala anhu, dan di sini tentunya Rasulullah SAW setelah dua rakaat maka dia menyambung dua rakaat, jadi tidak memulai lagi dia. Jadi tidak memulai lagi dia dengan empat rakaat. Dan Dzulyadain radhiyallahu ta'ala anhu berbicara. Dan dia adalah berbicara. Karena ini adalah untuk maslahat salat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara faedah di dalam hadis ini, di antara pelajaran yang ada di dalam hadis ini tidak berkaitan dengan sujud sahwi secara khusus, bahwa para ulama menjelaskan di sini adalah sebagai dalil tentang diamalkannya khobar ahad, tentang dijadikannya dalil khobar ahad. Walaupun orang-orang Mu'tazilah, ahlul kalam, berusaha dengan hadis ini untuk menjadikan satu dalil bahwa khobar ahad tidak boleh jadikan dalil, di mana mereka berdalil ketika Nabi SAW mendapat berita dari Dzulyadain bahwasanya dia lupa, maka dia mengambil persaksian kepada para sahabat yang lain terhadap ungkapan Dzulyadain. Lalu mereka mengatakan di sini menunjukkan bahwa khobar ahad tidak bisa dipakai. Nah, tetapi justru ini adalah dalil buat kita. Hal ini ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Nabi SAW pada waktu itu dia berdalil dan berhujah dengan apa yang ada di sisinya. Jadi apa yang ada di sisinya. Nah, maka ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzulyadain? Itu bukan dari sisi bahwasanya beliau tidak menerima khabar ahad. tetapi dari sisi bahwasanya itu menyelisihi apa yang merupakan keyakinannya, apa yang diyakininya, dan apa yang menjadi keraguan-raguan pada waktu itu. Maka dia bertanya kepada para sahabat yang lain tentang apa yang dikatakan oleh Dzulyadain. Maka di situ bukan dari sisi dia tidak menerima khabar ahad, tetapi dia menolak, ataupun bukan menolak, artinya memberikan, meminta kesaksian dikarenakan menyelisih apa yang dia yakininya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu diantara istimbat dan pelajaran dalam hadis ini. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan adab para sahabat, agungnya para sahabat dalam menghormati Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan secara tabi'ah bashar ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu, maka ia merasa berat untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Tetapi dari sisi lain, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan oleh Dzulyadain radhiyallahu ta'ala anhu, mereka sangat gigih untuk mengetahui kebenaran, untuk tafaqquh fiddin, dan merupakan adab juga bahwa Dzulyadain radhiyallahu ta'ala anhu bertanya dengan pertanyaan yang indah. Maka dia berkata, apakah engkau lupa atau engkau mengqasar sholat? Dan ini juga menunjukkan satu thariqah bertanya yang sangat indah, sangat bagus, yang beliau tidak mengatakan engkau lupa, tapi tidak. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, namun dalam kehidupan mereka adalah bertingkat-tingkat dari sisi keimanan, dari sisi ketakwaan, sebagaimana kita hari ini, walaupun tentunya sangat jauh antara hakikatnya, tetapi dalam hakikat tingkatan-tingkatan keimanan, martabat dan derajatnya berbeda-beda. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi itu tidak mengurangi kedudukan mereka, keagungan kedudukan mereka, karena mereka memiliki keutamaan fadlu suhbah. Keutamaan mereka adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada orang-orang yang cepat keluar ya, dari masjid, dan mereka juga dengan suara keras mengatakan kusiratus salat dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, sekarang kita akan berbicara tentang berkaitan dengan sujud sahwi. Jadi berkaitan dengan sujud sahwi. Nah, istimbat yang pertama yang berkaitan dengan sujud sahwi dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa apabila orang lupa meninggalkan salah satu rukun dari rukun salat, atau beberapa rukun, tentunya di sini beberapa rukun, karena ia lupa, maka wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu adalah dua kali sujud, dan sujudnya adalah seperti sujud biasa. Artinya sujudnya adalah seperti sujud biasa dari sisi kaifiyah, dari sisi tata caranya, yaitu dengan apa yang kita telah jelaskan, sujud dengan 7 anggota badan. Kaifiyah tangannya, kaifiyah kakinya adalah seperti sujud biasa. Bahkan di dalam hadis ini juga bisa diambil bahwa bacaan yang dibaca dalam sujud sahwi adalah apa yang dibaca dalam sujud kita. Jadi apa yang dibaca dalam sujud sahwi adalah apa yang dibaca dalam sujud kita. Jadi apa yang dibaca dalam sujud kita. Jadi bacaan sujud sahwi adalah bacaan yang dibaca dalam sujud kita. Karena di sini dikatakan misla sujudihi, seperti sujudnya. Ya. Dan di sana juga ada dalil yang secara umum, yaitu tentang kalimat subhana rabbiyal a'la. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu fi sujudikum. Maka jadikanlah dalam sujud-sujud kamu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa bacaan yang dibaca di dalam sujud sahwi adalah ya doa ini. Jadi doa ini yaitu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan ini secara zahir dari hadis ini. Jadi secara zahir dari hadis ini bahwa apa yang dibaca dalam sujud ya sahwi adalah doa yang dibaca dalam sujud. Karena ada hadis umum dan seperti dalam riwayat ini. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya berkaitan dengan masalah sujud sahwi, bahwa di dalam hadis ini menunjukkan bahwa sujud sahwi karena lupa kurang ya dari rukun, kurang dari rukun. Sepertinya dalam hadis ini bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi di dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud setelah salam. Jadi setelah salam lalu baru beliau melakukan apa? Sujud. Berarti di sini termasuk kita udah paham, udah tahu di antara tempat sujud sahwi itu adalah setelah salam. Dan redaksi dalam hadis ini yaitu apabila dia lupanya kurang dari gerakan sholat atau dari rukun sholat, maka dilakukan setelah salam. Jadi maka dilakukan setelah salam. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita akan bahas berkaitan dengan poin ini. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kurang, artinya dalam gerakan sholat, jadi karena seseorang itu kurang, ya, kurang dari sholatnya, lima kurang sujudnya, ataupun kurang rokaatnya, dan sebagainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lupa karena kekurangan dalam sholat, kekurangan rukun dalam sholat, ini bisa dibagi oleh kita dalam perinciannya kepada 3 bagian. Pada 3 bagian. Ya. Bagian yang pertama imma an yatadzakkara ba'da intihai shalat. Yang pertama, bahwasanya dia ingat bahwa sholatnya kurang setelah dia selesai sholat. Jadi dia ingat ba'da salam, setelah selesai sholat. Jadi setelah selesai sholat. Ya. Yang kedua, imma an yatadzakkara fi asna'i sholat. Imma dia ingat di dalam tengah-tengah sholat. Jadi ketika dia masih melakukan apa? Sholat. Jadi dalam melakukan di tengah-tengah sholat, masih dalam melakukan apa? Sholat. Nah, ingat dalam melakukan sholat, masih dalam melakukan sholat, maka ini pun dibagi kepada dua. Jadi dibagi kepada dua. Dibagi kepada dua jenis agar kita bisa memahaminya dengan terperinci dan bagaimana kita itu menyikapinya dan bagaimana kita melakukan sujud sahwinya. Jadi bagaimana kita melakukan sujud sahwinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lupa ya, di dalam waktu sholat, artinya masih dalam kondisi sholat, maka ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila kita ingat sebelum datang rukun berikutnya dari rukun yang sama. Jadi sebelum kita masuk kepada rukun yang sama, kita berikan contoh. Seseorang lupa pada rokaat yang pertama, sujudnya baru satu kali, lalu dia berdiri. Jadi dia lupa sujud, sujudnya baru satu kali, lalu dia berdiri. Nah, apabila dia ingat sebelum tempat itu sendiri, artinya pada tempat yang sama, seperti umpamanya dia ingat pada waktu sujud lagi, wah, pada rakaat kedua baru ingat bahwa saya sujud tadi baru satu kali. Atau kita ingat sebelum tempat yang sama, seperti kita umpamanya baru akan berdiri, oh, ingat puasanya kita adalah belum sujud, maka bagi kita kembali lagi dan sujud, lalu kita sujud sahwi, lalu kita apa? Sujud sahwi. Artinya kita ingat dari rukun. Atau kita ingat ketika kita berdiri, ketika kita akan membaca surat Al-Fatihah setelah berdiri, maka kita ingat bahwa kita adalah belum sujud yang kedua, artinya baru sujud pertama, ya, sujud pertama. Maka bagi kita adalah untuk kembali lagi. Jadi kita untuk apa? Kembali lagi. Jadi kita untuk apa? Kembali lagi. Maka kita turun lagi dan nanti kita sujud sahwi. Atau kita udah ruku, ingat bahwasanya kita adalah belum sujud. Sujud yang kedua dalam rakaat pertama. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali lagi dan dia nanti sujud sahwi. Tetapi bagaimana kalau dia baru ingat ketika dia akan sujud, ketika dia telah sujud, pada sujud yang kedua baru dia ingat, Maka para ulama mengatakan, ya, baginya adalah tidak usah kembali, tetapi baginya adalah menambah satu rokaat. Dan dia nanti sujud sahwi. Jadi tidak kembali lagi, tetapi dia menambah satu rokaatnya. Karena yang pertama dianggap itu adalah tidak sah, ya. Maka baginya adalah menambah satu rokaat. Nah, kalau dia ingat pada rokaat yang kedua, tetapi dalam tempat yang sama, itu pada waktu sujud, ya. Kalau dia ingat pada rokaat yang terakhir, jadi kalau dia terjadi ingat pada rokaat yang terakhir, sholat kita mempunyai 3 rokaat, atau sholat kita adalah 4 rokaat. Nah, ini juga ada 2 sisi yang harus kita perhatikan. Jadi 2 sisi yang harus kita perhatikan. Sisi pertama, kalau dia lupa pada rokaat terakhir, pokoknya pada rokaat yang keempat, dia lupa bahwa belum ruku, lalu dia sujud umpamanya, maaf. Dia ingat pada rokaat yang keempat, bahwasannya dia adalah belum ruku. Baca surat langsung sujud, lupa. Maka baginya kembali lagi kepada tempat untuk ruku, kemudian iktidal, lalu sujud, dan baginya sujud sahwi. Dan baginya adalah sujud sahwi. Nah, tetapi apabila dia ingat pada rokaat yang terakhir, karena lupa pada rokaat yang kedua, jadi pada rokaat yang kedua, artinya begini, kalau dia ingat pada rokaat yang kedua baru sujud 1 kali, ingat dan lupa dia baru 1 kali, atau mungkin dia lupa iktidal atau lupa ruku atau sebagainya, lalu dia ingat pada rokaat yang terakhir. Ketika dia berdiri pada rokaat yang terakhir, maka bagi dia tidak ada i'adah, tetapi bagi dia menambah 1 rokaat, karena dianggap bahwa yang sebelumnya itu rokaat yang kurang dan batil, yang dianggap batal 1 rokaat. Maka baginya adalah menambah 1 rokaat dan dia sujud sahwi. Dan dia melakukan apa? Sujud sahwi. Nah, apabila dia ingat, ya, pada rokaat yang terakhir, ya. Jadi apabila dia ingat pada rokaat yang terakhir. Nah, ini adalah lupa dari rukun. Karena dia meninggalkan salah satu rukun karena lupa. Dan apabila dia ingat setelah salam, jadi ingat setelah salam dan tahu setelah salam bahwasanya dia adalah kurang melaksanakan sholatnya, jadi melaksanakan sholatnya, maka di dalam hadis Abu Hurairah yang tadi, menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bahwa ia menambah sholatnya. Jadi apabila tadi seperti kurang 2 rokaat, ya, maka ia menambah rokaatnya 2 rokaat, lalu dia melakukan sujud sahwi. Lalu dia melakukan apa? Sujud sahwi. maka dia melakukan apa? Sujud sahwi. Apabila dia ingat setelah apa? Setelah salam, maka dia menambah, yaitu dua rakaat, seperti yang tadi. Kalau dia lupa dua rakaatnya, kalau dia lupanya satu rakaat, maka dia menambah satu rakaat. Lalu dia sujud sahwi. Atau dia tadi lupa sujudnya kurang, atau dia tidak ruku, maka berarti dia menambah satu rakaat, ya. Menambah satu rakaat, lalu dia melakukan apa? Sujud sahwi. Maka dia melakukan apa? Sujud sahwi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan yang kedua, orang melakukan sujud sahwi karena meninggalkan yang wajib. Jadi karena meninggalkan yang wajib. Ya, seperti di sini dikatakan tentang tasyahud awal. Yaitu seperti orang meninggalkan tasyahud awal. Jadi dia berdiri, tidak melakukan tasyahud awal. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang berikutnya, itu hadis Abdullah bin Buhainah, ya. Di mana dinyatakan dalam hadis ini, an Abdullah bin Buhainah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shala bihimu dhuhra. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia salat mengimami para sahabat, yaitu salat duhur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat, yaitu salat duhur. Faqama fi raqataynil ulayyaini, maka beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama, walam yajlis, dan tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang berdiri bersamanya. Hatta idza qada salatahu wa intabara an-nasu taslimahu kabara wa huwa jalisun fa sajada sadataini qabla an yusallima tsumma salama. Maka orang-orang menunggu salamnya beliau. Maka tatkala selesai salat, maka orang-orang menunggu salamnya beliau. Kabar wahwa jalisun, lalu dia bertakbir dan sedang dia duduk. Pas saja ada sajadataini, lalu dia sujud dua kali sujud. Qobla an yusallima thumma salama, sebelum dia salam, kemudian dia apa? Salam. Nah, di dalam hadis ini dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang kedua itu tidak tasyahud, yaitu tidak duduk tasyahud awal. Artinya tidak duduk tasyahud awal dan juga tidak baca tasyahud awal. Maka dia berdiri. Lalu para sahabat pun ikut berdiri. Tatkala, ya, para sahabat menunggu salamnya beliau, maka beliau tidak langsung salam. Maka beliau duduk. Lalu beliau melakukan sujud, dua kali sujud. Baru dia apa? Salam. Jadi baru beliau apa? Salam. Nah, maka di dalam hadis ini beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tasyahud awal itu bukan rukun sholat. Dan ini diambil dari hadis ini. Sebab kalaulah rukun sholat, maka Nabi SAW mesti menambah satu rakaat sholat. Satu rakaat lagi. Sebab kalau meninggalkan satu rukun, maka batal sholatnya. Maka beliau tidak menambah lagi rukun sholat satu rakaat, ya. Menunjukkan bahwa apa? Tasyahud awal adalah bukan rukun. Tetapi dia menunjukkan kepada wajib. Sebab tidak mungkin ada sujud sahwi kalau meninggalkan sesuatu yang sunnah. ya, kalau meninggalkan sesuatu yang sunnah. Maka di sini menunjukkan bahwa tasyahud adalah wajib. Jadi tasyahud awal adalah wajib dan dia bukan apa? Bukan sunnah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Melakukan sujud sahwi. Dan tidak mungkin sujud sahwi kepada sesuatu yang hukumnya apa? Sunnah. Nah, di sini seolah-olah menunjukkan bahwa sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud awal, ya, atau karena meninggalkan sesuatu yang wajib, maka ini dilakukan sebelum salam. Nah, hadis Abu Hurairah yang tadi dilakukan setelah salam. Hadis Abdullah bin Muhaynah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebelum salam. Jadi sebelum salam. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah taala, dan dari kedua hadis ini kita mengambil satu kesimpulan berkaitan dengan bab salat. Itu yang pertama, kalau meninggalkan yang wajib karena lupa, maka itu ya tidak apa? Tidak mewajibkan untuk menambah. Artinya itu tidak termasuk meninggalkan yang wajib karena lupa, itu tidak membatalkan sholatnya. Jadi tidak membatalkan sholat dan tidak mewajibkan untuk menambah satu rakaatnya. Ya. Dan itu menunjukkan bukan rukunnya tadi tasyahud. Kemudian meninggalkan satu yang rukun karena lupa, ya, maka tidak membatalkan sholat, tetapi tetap wajib untuk apa? Untuk diganti. Dan wajib untuk menggantinya. Jadi wajib untuk menggantinya. Rukun tersebut wajib i'adah kembali. Wajib diulangi rukun tersebut yang ditinggalkan. Jadi wajib rukun tersebut untuk apa? Untuk dilakukan kembali. Untuk diganti kembali. Dan diikuti dengan apa? Dengan sujud. Ini perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kalau meninggalkan yang wajib, itu tidak mewajibkan i'adah. Artinya tidak mewajibkan untuk mengulangi bahwa perkara yang wajib itu dilakukan kembali. Nah, seperti seseorang ini tadi dikatakan, dan Nabi SAW mempraktekkan kepada kita, bahwasanya beliau tidak melakukan tasyahud awal. Nah, maka dia tidak menambah rokaat dan juga tidak kembali ke situ. Maka Nabi SAW sujud sahwi saja dan tidak menambah lagi. Nah, adapun apabila meninggalkan yang rukun karena lupa, maka memang tidak membatalkan sholat. Tetapi wajib untuk mengulangi rukun tersebut. Nah, tadi telah dikatakan, apabila kita ingatnya pada waktu sholat, maka dengan perincian yang tadi. Apabila kita ingat, ya, dalam rokaat tersebut, artinya dalam rokaat yang kita lupa, maka apabila belum masuk kepada gerakan yang sama, maka kita kembali lagi kepada gerakan tersebut, kepada rukun tersebut yang kita lupa, dan kita melakukan kembali, lalu kita sujud dua kali sujud. Artinya tadi seperti kita lupa sujud, ya. Ketika kita udah berdiri, baru kita ingat bahwa sujud kita baru satu kali, maka kita turun kembali. Atau kita udah baca Fatihah, atau kita udah ruku, maka kita kembali lagi. Tetapi kalau kita udah, ya, sujud pada rokaat yang kedua, maka itu para ulama mengatakan, karena ini abas, kembali lagi, maka bagi dia menambah satu rokaat. Jadi menambah satu rokaat. Jadi tidak usah kembali lagi kepada tempat sujud, sebab artinya adalah kembali kepada tempat semula, kepada perbuatan yang sama. Dan apabila kita ingat pada rokaat yang terakhir, dan ini pun ada dua sisi. Apabila kita lupanya pada rokaat terakhir itu, jadi pada rokaat yang terakhir itu, ataupun mungkin pada rokaat yang ketiga, kita baru ingat pada berdirinya, maka itu kita kembali lagi. Dan apabila kita ingat setelah kita duduk mau tasyahud, kita belum ruku umpamanya, maka kita masih bisa kembali ke atas. Ataupun kita lupa tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat yang terakhir itu, maka kita kembali lagi ke atas dan membaca Al-Fatihah. Lalu kita ruku kembali, kemudian itidal, kemudian sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam. Tetapi apabila kita lupa pada rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua, dan kita baru ingat pada rakaat yang terakhir, maka di sini kita tidak i'adah, tidak kembali lagi untuk melakukan apa? Melakukan pengulangan kepada rakaat sebelumnya. Tetapi kita cukup menambah satu rakaat, sebab rakaat yang tadi ada khalalnya, ada kekeliruannya, meninggalkan rukun, maka dianggap itu adalah rakaat yang batal, sehingga rakaat kita masih kurang, maka kita menambah satu rakaat lalu sujud sahwi. Ya. Dan apabila kita ingatnya setelah sholat, ya, ingatnya setelah sholat, maka kita menambah sesuai dengan kekurangannya tadi. Kalau kita kekurangannya adalah satu rakaat, maka satu rakaat. Kalau kita kekurangannya dua rakaat, maka dua rakaat. Dan ini tergantung bentuk kekurangannya, ya. Maka dia melakukan sujud sahwi. Jadi sini dari sisi perbedaan antara yang wajib dengan apa? Yang rukunnya, antara wajib dengan yang rukun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dalam hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu, di sini bisa diambil kesimpulan yang sangat agung, ya, bahwa dijelaskan juga dalam riwayat yang lain, ya, dijelaskan dalam riwayat yang lain, Allah alam, bahwa apabila seseorang lupa pada rakaat yang kedua, lalu dia berdiri, ya, lalu dia berdiri dan lupa, ya, dan lupa, maka bagi dia ada beberapa kondisi. Jadi ada beberapa kondisi. Jadi apabila dia lupa dari tasahud awal, jadi dari tasahud awal, maka dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, dan hadis ini dianggap, ya, artinya dijadikan sebagai hujah, walaupun, ya, hadisnya adalah dianggap dhaif, ya. Itu dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, "Idza syaka ahdukum faqama fi raqataini fastatama qa'iman falyamdi waliyasjud sajdataini wa in lam yastati qa'iman falyajlis wala yas 'alaihi." Di dalam hadis ini, ya, dikatakan dari jalannya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ragu seseorang dalam salatnya lalu dia berdiri dalam rakaat yang kedua, maka dia tegak berdiri, ya, maka teruskanlah, dan dia sujud dua kali sujud. Dan apabila dia belum tegak berdiri, ya, maka dia duduk kembali dan tidak ada sujud sahwi baginya. Jadi tidak ada sujud sahwi baginya. Nah. Tetapi para ulama mengatakan bahwa hadis ini, ya, hadis ini dianggap dhaifnya. Jadi hadis ini dianggap dhaif, riwayat ini. Jadi dalam ini adalah dhaif, ya. Sebab di dalam hadis ini ya beredar kepada seorang rawi yang bernama Ali Jabir Al-Ju'fi. Dan dia dikatakan matrukul hadis, matruk. Kemudian ada dalam riwayat yang lain. Jadi ada dalam riwayat yang lain. Di mana dikatakan Salabina Mughira ibn Syu'bah faqama miraqataini qaiman. Faqama miraqataini qaiman. Faqulna subhanallah fa'auma. Faqala subhanallah famadha min salatihi falamma qada salatahu wa salama sajada sajadaini wa huwa jalisun. Tsumma qala Salabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastawa qaiman min julusihi. Pamaba min salatihi falamma qada salatahu sajada sajadataini wa huwa jalisun. Tsumma qala idza shalla ahadukum faqama min al-julus fa in lam yastatim qa'iman falyajlis wa laysa alaihi sajdatan fa in istawa qa'iman falyumdi fi salatihi falyasjud sajadataini wa huwa jalisun. Dan ini sanadnya apa? Sahih. Jadi sanadnya ini adalah banyak ulama yang menganggap sahih dalam riwayat ini. Jadi dalam riwayat ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya tentang orang yang apabila dia lupa ya pada rokaat yang kedua dia tidak tasyahud awal, maka berdasarkan hadis ini atau riwayat ini itu ada dua kondisi. Jadi ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila dia telah tegak berdiri maka tidak dianjurkan baginya turun kembali. Jadi tidak dianjurkan baginya adalah turun kembali. Maka baginya adalah sujud sahwi. Maka baginya adalah sujud sahwi. Nah, tetapi kalau dia belum tegak, baru aja mungkin dia bergerak untuk berdiri. Ya, bergerak untuk berdiri. Dan belum tegak, maka baginya adalah duduk kembali, dan dikatakan di sini adalah tidak ada sujud. Jadi tidak ada apa? Sujud. Ini tidak ada sujud. Jadi tidak ada sujud berdasarkan hadis ini. Dan berdasarkan hadis ini juga, yaitu hadis Mughirah ini, apabila imam lupa dia berdiri pada rokaat yang kedua, jadi dia berdiri pada rokaat yang kedua dan dia tidak tasyahud awal, jadi dan dia tidak tasyahud apa awal, maka baginya tetap berdiri dan makmum mengikuti imam. Jadi apabila imam lupa, katakan subhanallah ya sebagai peringatan kepadanya bahwasanya dia adalah lupa, belum tasyahud awal. Tetapi dalam redaksi ini menunjukkan bahwa imam tidak perlu turun kembali dan makmum ikut saja untuk berdiri sambil mengingatkan imam subhanallah, tetapi dia berdiri bersama imam. Jadi berdiri bersama imam sehingga imam nanti adalah sujud sahwi. Sehingga imam adalah sujud sahwi. Dan tentunya makmum ikut adalah sujud sahwi. Dan ini berdasarkan hadis Mughirah ini. Jadi berdasarkan hadis Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Jadi berdasarkan hadis Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah taala, maka ini adalah merupakan sebab yang pertama. Jadi merupakan sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dari sebab sujud sahwi adalah bisababi ziyadah. Karena orang itu menambah dari sholatnya. Jadi menambah dari sholatnya. Seperti umpamanya menambah rokaat, ya. Maka baginya adalah sujud sahwi. Maka baginya adalah sujud sahwi. Seperti umpamanya orang, ya, sholat duhur 5 rokaat, sholat maghrib 4 rokaat, sholat umpamanya apa? Sholat subuh 3 rokaat umpamanya. Maka wajib baginya adalah untuk melakukan sujud sahwi. Jadi baginya wajib untuk melakukan apa? Sujud sahwi. Adapun hadis tentang contoh itu adalah sebagai penambahan. Jadi sebagai penambahan artinya menambah dari rakaat. Maka ini telah diberikan contoh, ya, bahwa satu ketika, ya, seorang umpamanya sholat, ya, duhur 5 rakaat. Jadi sholat duhur apa? 5 rakaat, karena dia menambah apa? 1 rakaat. Nah, maka baginya adalah untuk melakukan sujud sahwi. Dan para ulama mengatakan sujud sahwi karena tambahan, maka itu dilakukan setelah setelah salam. Ya, jadi dilakukan setelah salam. Kenapa? Karena ya bisa dikatakan bahwa ditakutkan itu berarti ada penambahan kembali. Ya. Maka orang yang lupa, ya, ini seperti nyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shala dhuhra khamsan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur 5 rakaat. Jadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur 5 rakaat. Ya, salat duhur 5 rakaat. Faqila lahu azid salat, faqala wa madak, qalu salaita khamsan fasajada sajadataini ba'da masalama. Fasajada sajadataini ba'da masalama. Wa fi riwayatin fasana rijlaihi wastaqbala al-qibla fasajada sajadataini thumma salama. Maka dikatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW salat, ya, 5 rakaat. Di beliau adalah salat 5 rakaat. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah engkau menambah salat? Kenapa engkau salat 5 rakaat?" Maka Nabi SAW sujud 2 kali sujud setelah salam. Dalam satu riwayat, lalu dia menghadap kiblat, lalu dia sujud 2 kali sujud, kemudian dia apa? Salam. Kemudian dia apa? Salam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam hadis ini sebagai pelajaran kepada kita bahwa orang yang menambah rukun ataupun menambah rakaat di dalam salatnya, maka dia melakukan sujud sahwi 2 rakaat, 2 kali sujud, dan ini dilakukan setelah salam. Karena dimungkinkan kita ingat di pertengahan salat, artinya masih salat, oh, kok 5 rakaat saya salat ini. Jadi, kok saya ini melakukan salat 5 rakaat, maka sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Jadi, sujud sahwi setelah salam. Ya. Dan hikmah sujud sahwi setelah salam bagi orang yang menambah, ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa itu agar dianggap bahwa tidak ada penambahan lagi ya. Ini bahwa tidak ada penambahan lagi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebab yang kedua adalah penambahan. Jadi menambah salatnya. Kemudian yang ketiga adalah bisababi syak, karena ragu. Jadi karena ragu. Jadi karena ragu di dalam salatnya. Jadi orang itu ragu. Nah, tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tiga ragu yang itu tidak boleh kita lihat di dalam ibadah. Jadi ada tiga ragu yang tidak boleh kita lihat di dalam ibadah, dan di antaranya di dalam sholat. Yang pertama, idza kathura ma'al syahsi bihaitsu la yaf'alu ibadah illa hasala lahu fihi syak. Itu orang yang terus ragu. Di mana seseorang itu tidak melakukan ibadah kecuali terjadi padanya rasa ragu. Kalau wudu, dia lupa udah mencuci muka atau belum. Ya. Ragu hitungannya, terus ragu. Ya. Maka ragu yang seperti ini, ya, merupakan tipu daya syaitan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh diikuti, sebab orang ya tidak akan beribadah dengan benar ini kalau mengikuti ragu seperti ini. Nah, yang kedua, idakan al mujarodi wahmin la hakikota lahu kal waswasati. Kalau ragu orang cuma was-was saja ya, tidak ragu yang sebenarnya, tidak hakikot, tetapi waham di dalam dirinya. Maka juga jangan dilihat seperti ini. Yang ketiga adalah idza kana ba'dal firagu minal ibadat. Apabila lagu itu adalah terjadi setelah ibadah, maka tidak boleh kita iltifat kepadanya. Oh, ragu berapa rakaat saya tadi salat. Sehingga kita merasa yakin bahwa salat kita itu kurang. Atau salat kita itu adalah apa? Lebih. Ragu yang terjadi ya. Seperti ini adalah tidak boleh kita iltifat, tidak boleh kita melihatnya, dan tidak boleh kita melihatnya. Kita tidak boleh apa? Melihatnya. Dan memperhatikan kepada ragu itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, nah, ragu di dalam sholat, ragu di dalam sholat ataupun ketika sholat, maka ini ada dua kondisi. Jadi ragu di dalam sholat itu ada dua kondisi. Ragu di dalam sholat ada dua kondisi. Yang pertama, an yatarajjah indahu ahadul amrain fa ya'malu bima yatarajjahu indahu wa yatimu alaihi salatahu wa yusallimu thumma yasjudu lisahwi wa yusallim. Yang pertama, dia ragu, tetapi setelah itu dia mampu memilih yang paling kuat di antara dua perkara. Jadi umpamanya dia ragu apakah udah dua rakaat atau tiga rakaat, tetapi dia tampak kepadanya satu keyakinan. Artinya jadi dia itu ya tarojah indahu, menjadi kuat salah satu di antara keduanya. Jadi salah satu di antara keduanya. Maka pilihlah yang paling kuat menurutnya. Ima dia meyakini lebih kuat baru dua rakaat, maka dia ambil dua rakaat. Kalau dia merasa roji, udah tiga rakaat, maka tiga rakaat. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi, lalu dia salam. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum, idza syakka ahadukum fi salatihi falyakhtar falyataharra as-shawab walyutima alaihi tsumma liyusallim tsumma liyasjud sajdataini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila salah seorang di antara kamu ragu, jadi apabila salah seorang di antara kamu ragu, maka pilihlah yang paling kuat di antara keduanya, yang paling benar di antara keduanya. Kemudian dia sempurnakan sholatnya, kemudian dia salam, kemudian dia sujud dua kali sujud. Nah, maka di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini, bahwa sujud sahwi karena dia ragu dan dia memilih yang benar di antara keduanya, maka dia salam lalu dia sujud sahwi setelah salam. Ya, kemudian dia salam. Dan ini dalam riwayat Bukhari, dia salam, dia sujud setelah salam. Dalam riwayat Muslim juga, dia sujud dua kali sujud setelah dia apa? Salam. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ala yatarajah indahu ahadul amrain. Di mana dia adalah tidak mampu memilih. Tidak ada tarjih baginya di antara dua perkara. Maka di sini apabila dia lupa dari jumlah rakaat, maka memilih dengan amal yang yakin, yaitu bil aqal, dengan yang paling sedikit, dengan paling yang sedikit. Kenapa? Sebab al asul adam, asalnya tidak ada. Maka yang paling yakin adalah yang apa? Yang kurangnya. Ya, sebab asal yang ketiga atau keempat itu tidak ada. Dan ini dijelaskan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasam an arba'an falyatrahi syakka walibni ala ma istaiqona thumma yasjud sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman itmaman di arba'in kanata targiman li syaitan. Rasulullah SAW bersabda, apabila lagu seseorang kamu di dalam sholatnya, lalu dia tidak tahu berapa dia sholat, tiga ataupun empat, maka lemparkanlah yang ragu dan bangunlah di atas keyakinan. Yaitu yang jelas di sini bahwasanya dia sholat ya dua rakaat, baru dua apa baru tiga rakaat, belum empat. Ya. Lalu dia sujud dua kali sujud sebelum salam. Nah, dalam hadis ini seolah-olah dikatakan bahwa kalau kita ragu dan tidak ada tarjih di antara keduanya, maka dilakukan ya sujud sahwinya adalah sebelum apa? Sebelum salam. Dilakukan sujud sahwinya adalah sebelum salam. Jadi dilakukan sujud sahwinya adalah sebelum salam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila dia sholat lima rakaat, ya, fa in kana shalla khamsan, apabila dia sholat maka disempurnakan baginya, artinya digenapkan baginya, syafa'na lahu sholatahu. Wa in kana shalla itmaman, dan apabila dia sholat empat kali arba'in kana tatargiman lis syaitan, maka itu adalah sebagai artinya untuk kepada syaitan, artinya untuk agar menolak dan istilahnya itu untuk apa? Untuk agar setan itu menjadi dia itu tidak senang ya kepada kita. Dan ini adalah sebagai penolakan kepada tipu daya dan rekayasa syaitan laknatullah. Jadi syaitan laknatullah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya berarti itu adalah orang yang ragu ya dalam salatnya, maka ada dua kondisi ya. Apabila dia mampu mentarjih salah satunya, maka pilih salah satunya yang paling rojih. Ya, dan dia mampu mentarjih. Apabila tidak, maka pilih yang paling tiada ya, ataupun paling sedikitnya apabila berkaitan dengan jumlah salat ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini tiga sebab seseorang itu melakukan apa? Sujud sahwi, ima karena lupa, ima karena apa? Karena menambah ya, karena lupa dalam menambah, karena lupa kekurangan, ataupun karena dia keragu-raguan. Nah, pembahasan yang sangat penting juga, bagaimana bagi makmum ya, apakah makmum melakukan sujud sahwi bersama imam? Nah, makmum ada dua, ada makmum yang masbuk, ada makmum yang tidak masbuk. Apabila makmum yang tidak masbuk, maka baginya mengikuti imam dalam sujud sahwi sama saja imamnya itu melakukan sujud sahwi sebelum salam ataupun setelah salam. Karena ini masuk kepada hadis inamaju ilal imamu liyutama bihi. Hanyalah imam itu dijadikan sebagai imam itu untuk diikuti. Termasuk ini adalah dalam sujud sahwi. Tetapi apabila untuk yang masbuk maka apabila imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka bagi makmum masbuk, maka baginya juga mengikuti apa? Mengikuti sujud sahwi bersamanya. Tetapi apabila dia melakukan sujud sahwi setelah salam, maka bagi makmum masbuk, maka dia menyempurnakannya, karena dia menyempurnakan sholat setelah imam itu salam. Maka baginya tidak perlu mengikuti sujud sahwi. Apabila imamnya melakukan salam, artinya setelah apa? Melakukan sujud sahwi setelah salam. Bagaimana apabila makmumnya itu lupa dalam sholatnya? Maka makmum tidak perlu sujud sahwi apabila dia lupa. Apabila dia lupa ya. Sebab pendapat yang rajih wallah alam, apabila makmum lupa, maka itu tidak ada sujud sahwi sendiri ya, maka dia mengikuti imamnya. Maka mengikuti apa? Imamnya. Dan di sana ada hadis walaupun ya para ulama mendhaifkannya ya, di mana di sini dikatakan dalam hadis Umar, laisa 'ala man khalfal imam sahwun fa in sahal imam fa 'alaihi wa 'ala man khalfahu. Di mana dikatakan tidak ada bagi orang yang di belakang imam adalah sujud sahwi. Dan apabila imam lupa, maka baginya dan bagi orang yang di belakangnya. Artinya orang yang di belakangnya maka ikut sujud sahwi juga. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan pendapat yang rajih wallah alam, bahwa doa sujud sahwi adalah seperti doa dalam sujud biasa wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai di sini dulu, dan mungkin dengan beberapa pertanyaan akan sempurna nanti. Baik, saya jazakallahu khair kami ucapkan kepada Ustaz Abu Qatadah atas penjelasan yang begitu sangat detail berkenan dengan sujud sahwi. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk sesi selanjutnya untuk bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kami akan berikan kesempatan untuk yang dari penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Nur di Tangerang. Silakan, mohon maaf radionya dikecilkan, ada feedback supaya jelas suaranya. Saya diulangi kembali. Tafadhol. Maaf, mau nanya soal sholat, Pak. Halo? Iya. Sholat yang kalau itu mau awas kan baca ta'awud. Tapi yang untuk Al-Fatihah kedua, rakaat kedua itu baca ta'awud lagi enggak gitu. Iya, iya. Oh ya. Udah, makasih. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Silakan. Oh, telah kita jelaskan dalam pelajaran sifat salat Nabi ini pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu bahwa pendapat yang rajih Allah alam bahwa pada rakaat yang kedua kita dianjurkan kembali untuk membaca isti'adah kembali. Jadi untuk membaca isti'adah kembali Allah taala alam. Jadi beristi'adah lagi, Bu, untuk rakaat yang kedua karena Allah alam pada rakaat yang kedua dianggap itu adalah bacaan yang baru kembali. Sehingga dianjurkan untuk membaca isti'adah kembali Allah alam. Baik. Jazakallahu khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar berikutnya di 0218236543. Tafadhol. Halo. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ana Indra dari Cipulir, Ustaz. Baik. Silakan, Pak Indra. Gini, Ustaz, pertanyaan pertama, waktu kita menegur imam, sama waktu baca ayat imam salah kita harus negur. Yang kedua, apakah waktu imam lupa waktu sholat atau rakaatnya, apa kita juga harus negur membaca subhanallah, Ustaz? Kalau apa maksudnya? Umpamanya imamnya harus tahiyat awal, tapi imam langsung berdiri, apakah kita negur dengan subhanallah juga, Ustaz? Iya, yeah. Itu saja, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Indra. Berarti mungkin tadi Pak Indra tidak lengkap mendengarkannya ya. Kita telah jelaskan bahwa dalam hadis tadi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa apabila imam itu lupa pada rakaat yang kedua tidak tasyahud awal, maka kita mengucapkan subhanallah. Dan apabila imam telah tegak, maka kita ikut bersama imam tegak. Dan imam tidak perlu lagi turun ke bawah ya, tetapi dia melakukan sholat apa? Melakukan sujud sahwi setelah itu. Allah Allah. Baik, dan ini juga menjawab pertanyaan yang disampaikan ya, pendengar kita berkenaan dengan berdirinya sempurnanya imam setelah berdiri saja. Jadi tidak duduk kembali, demikian Bapak Sam di Jakarta Selatan. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Saya dengan Pak Riyadi di Rawalumbu Bekasi. Baik, silakan, Pak. Ustaz, saya mau nanya ini. Ada satu kejadian. Imam ke dalam salat berjamaah, kemudian melakukan salat duhur 5 rakaat. Semua tidak ada yang negur. Setelah salam, baru ada yang paling belakang menegur. Kok tadi kayaknya 5 rakaat. Nah, itu setelah selesai salat. Itu gimana yang harus kita lakukan, imam dan makmum? Apakah harus tahajud bersama, sujud sahwi bersama, atau hanya imam saja sujud sahwinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allah alam ya, ikut bersama imam. Kalau kita masih menyaksikan di sana, maka kita ikut sujud sahwi bersama imamnya. Jadi bersama imam dan berjamaah melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Jadi langsung sebatas sujud saja, tidak menambah rakaat. Tidak menambah rakaat dan tidak juga mengulangi lagi sholatnya. Ya. Baik. Sekolah khair, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Masih dalam pembahasan sujud sahwi, bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, silahkan kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Abu Aisyah. Di mana? Di Batam. Baik, silahkan Abu Aisyah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Aisyah di Batam. Ini untuk yang bagaimana? Ini ketika seorang imam, ya sholat misalnya duhur gitu ya, sudah berdiri tegak gitu, ternyata itu adalah rakaat kelima. Gitu. Mohon maaf Abu Aisyah, mungkin suara layak monitornya atau radionya yang terdengar dikecilkan, ada feedback sehingga jelas suaranya. Oke. Okay, okay. Baik. Bagaimana jika misalnya seorang imam itu sholat duhur sudah berdiri tegak gitu, sudah berdiri tegak, ternyata itu adalah sholat rakaat yang kelima gitu. dan diingatkan oleh makmum, apakah dia kembali turun atau melanjutkan rokaatnya yang ternyata ada rokaat kelima dan dia udah berdiri tegak. Pernah ya, baik. Itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Aisyah di Batam. Silakan. Wajib ya bagi makmum untuk memperingatkan dia. Dan apabila imamnya itu tetap menurut keyakinannya, dia tetap tetap berdiri dan tidak mendengar makmum, ya peringatan makmum, maka makmum tidak wajib mengikuti imam ya di situ. Jadi tidak wajib mengikuti imam, sebab itu adalah imam menambah rokaat ya, tidak menambah rokaat ya. Maka bagi makmum itu tetap ya dia sholat, dan baginya boleh dalam dua kondisi ketika itu. Jadi boleh dalam dua kondisi seperti itu. Kondisi yang pertama apabila imamnya tetap berdiri ya, kekeh petekeh dalam bahasa Sunda ya, memaksakan diri, maka bagi makmum menunggu imam sampai imam itu tasyahud ya, dan kita salam bersama imamnya. Dan boleh bagi kita mufarokoh di mana kita tasyahud dan kita salam ya. Dan kita salam apabila imamnya itu membangun keyakinan bagi dia bahwa dia itu baru 3 rakaat ya. Enggak, maksudnya baru 3 rakaat mau ke 4 ya. Dan bagi kita udah 4 rakaat mau apa? Mau ke 5 ya. Dan apabila kita mengikuti imam, maka berarti ikut sujud sahwi. Apabila sujud sahwinya sebelum apa? Sebelum salam. Apabila sujud sahwinya setelah salam, maka tidak mengikuti imamnya. Apabila kita mufarokoh, maka kita tidak wajib apa? Sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Demikian penjelasannya Bu Aisyah, mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon sebelum kita angkat dari pesan singkat di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abu Alma di Lampung Timur ini. Baik, silakan Abu Alma. Iya. Ini sering. Mohon maaf Abu Alma, sekali lagi mungkin dikecilkan radio monitor, ada feedback supaya jelas suaranya. Jazakallahu khair. Silakan. Iya ya Ustaz, makasih. Ini Ustaz, di tempat kami itu imamnya sering menambah rakaat gitu Ustaz. Tapi sering kami ingatkan, sudah kami ucap subhanallah. Ya kadang-kadang beliau ingat turun, kadang ya terus. Tapi tidak pernah sujud sahwi itu Ustaz. Di mana itu Ustaz? Itu saja Pak. Iya Ustaz. Baik. Makasih. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Alma di Lampung. Silakan, Ustaz. Tadi telah saya jelaskan ya bahwa ini adalah perkara yang mungkin sangat membahayakan. Tadi telah saya jelaskan ya dalam kaidah yang tadi ya. Dan sebenarnya masih banyak perkara dengan sujud sahwi, tetapi mungkin waktu yang kita miliki belum selesai semua ya berkaitan dengan sujud sahwi. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bahwa bahasan-bahasan itu jadi sempurna ya. Karena kita baru membahas tentang apa tadi? Tentang sebab-sebabnya ya, sujud sahwi dan bagaimana sujud sahwinya. Pertama, kita telah jelaskan ya dalam bab imamah dulu, bahwa orang yang menjadi imam itu syaratnya harus akro abqoh. Artinya orang yang paling banyak bacaannya dan orang yang paling faqih. Paling tidak adalah faqih kepada apa? Sholatnya. Nah, masalahnya sekarang banyak imam yang mungkin karena kedudukannya ataupun karena ketokohan dalam satu tempat dan sebagainya. Maka ini satu penyebab ya bahwa agama ini istilahnya itu banyak yang ditinggalkan hakikatnya. Dan hari ini kita lihat para penceramah ya, para orang-orang yang menjelaskan Islam, baik mungkin kita lihat di televisi, dan sebagainya, orang-orang yang tidak paham ya. Jadi mungkin ya, sekarang mungkin para pengisi yang menjelaskan Islam terutama di televisi, ya sederajat dengan artis gitu ya, bukan dari sisi mereka memiliki keilmuan ya, walaupun tidak semuanya tentunya, tetapi kebanyakannya ya. Jadi kebanyakannya ini salah satu yang membahayakan ya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan, idza sahal imamu walam yasjud lisahwi fahal yasjudul ma'mum ya. Di sini ada satu pembahasan, apabila imam lupa ya, dan dia tidak sujud untuk sujud sahwi. Ya tentunya ini ya berkaitan dengan poin-poin tertentu saja, sebab kalau kurang dari rakaat tidak menambah ya tidak sah ya, harus dia menambah. Artinya di sini tidak sujud sahwinya. Dia menambah umpamanya tapi tidak sujud sahwi. Bagaimana? Maka para ulama mengatakan ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza. Jadi para ulama memang ada pendapat di dalam, perbedaan pendapat dalam hal ini. Fahadza ba'atha wal Hasan wa Nakhai wa Tsauri wa Abu Hanifah wa ashabuhu ila annahu lam yasjud. In lam yasjud, yani imam, lam yasjudu lima fih min mukhalafatil imam. Katanya apabila imamnya tidak sujud, maka makmum pun tidak sujud, sebab ini termasuk menyelisihi imam. Ini pendapat Imam Atha, Imam Hasan Basri, Imam Nakhai, dan Imam Tsauri, yani Sufyan Tsauri dan Abu Hanifah. Wadahaba Imam Ibn Sirin wa Qatadah wal Auza'i wa Malik wal Laits wa Syafi'i wa Abu Tsaur wa riwayah an Ahmad ila annahum yasjuduna wa in lam yasjudul imam. Nah, maka mereka mengatakan yaitu ulama yang lainnya, yaitu Muhammad Ibn Sirin dan Qatadah, yaitu Qatadah Ibn Du'amah, Abu Al-Khattab As-Saddusi, dan Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Lais, dan Imam Syafi'i, dan Abu Tsaur, dan merupakan riwayat dari Imam Ahmad, bahwasannya adalah sujud sahwi walaupun tidak sujud imamnya. Kenapa? Karena ya, dalam pendapat mereka bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Jadi sujud sahwi adalah wajib bagi orang yang terjadi khola dalam sholatnya. Sebab memang juga dalam hadis-hadis itu perintahnya jelas. Waliyasjud sajdataini, kata Nabi SAW. Dan sujudlah dua kali sujud. Wal aslu fil amri wujub. Dan asal dalam perintah adalah menunjukkan kepada wajib. Maka di sini boleh menyelisih imam, sebab dia punya kewajiban untuk melakukannya. Dan dalam menyelesaikan kewajiban, setiap orang menyelesaikan kewajibannya dan menunaikan apa kewajibannya. Menunaikan kewajibannya. Wallahu alam, dan ini pendapat yang rajih, wallahu alam. Ini adalah pendapat yang kuat, wallahu alam. Jadi ini adalah pendapat yang kuat bahwa baginya adalah sujud sahwi. Kemudian bagi kita adalah untuk memperingatkan imam. Untuk mengingatkan apa? Imam. Untuk mengasih tahu kepada imam. Diajarkan ini. Kamu menjadi imam, jangan jadi imam kalau tidak tahu tentang ya hal-hal fikih yang berkaitan dengan apa? Sholat. Allah Ta'ala alam. Dan baiknya setelah salam atau sebelum salam sujudnya saat ketika imam tidak sujud sahwi? Allah alam, setelah salam jelas ya. Setelah salam, karena di situ mengikuti imam dulu salam, Allah alam. Baik, jazakallah khair. Angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Pertanyaan yang sama diajukan beberapa pendengar tentang bacaan doa sujud sahwi. Apakah ada doa khusus atau doa yang dibaca di antara sebagian kaum muslimin, subhana man la yashu wa la yanam? Apakah ini dibenarkan? Jazakallahu khair. Allah alam, hadis-hadis tentang doa sujud sahwi ya. Tentang doa-doa sujud sahwi, maka itu tidak ada hadis yang sahih, yaitu doa yang secara khusus ya. Maka kembali kepada doa yang umum, wallahu ta'ala. Baik, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Kalau tadi disebutkan imam yang lupa, Ustaz, bagaimana keadaan makmum yang lupa ketika salat dan masbuk, imam salam dan anak ikut salam, padahal anak kurang satu rokat, apa yang harus anak lakukan? Dari putri di Cakung, Jakarta Timur. Maka baginya menambah satu rokaat dan sujud sahwi. Ya, kalau dia kurang satu rokaat, maka dia menambah satu rokaat, dan bagi dia adalah sujud sahwi. Sebab itu lupanya setelah imam apa? Setelah imam salam. Adapun kalau dia itu apa? Kalau dia itu lupa, ya seperti meninggalkan wajib rupanya, tapi dia dalam apa? Dalam waktu sholat bersama imam dan bukan masbuk, maka baginya apa? Tidak wajib untuk apa? Untuk melakukan sujud sahwi. Allah. Baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita lupa membaca surat Al-Fatihah? Apakah kita diperbolehkan untuk sujud sahwi atau menambah rakaat salat? Jazakallahu khair. Gimana? Ketika lupa membaca surat Al-Fatihah, apakah diwajibkan sujud sahwi atau menambah rakaat salat atau mengulangi salatnya? Wallahu alam ya. Kembali kepada hadis tadi ya. Hadis yang marfu ya. Yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, jadi tidak ada sujud ya bagi yang lupa, yang di belakang imam ya, itu yang lupa itu tidak ada sujud sahwi baginya. Allah alam. Dan kalau kita munfarid saat kemudian kita ingat bahwa tidak lupa membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah tergantung, nanti saya jelaskan tadi, kalau kita ingat setelah kita, ketika kita membaca surat, maka kita kembali lagi baca Al-Fatihah ya. Kalau kita ingat ketika ruku, maka kita apa? Berdiri lagi dan kita membaca apa? Al-Fatihah ya. Kalau kita ingat lagi pada rokaat yang kedua akan membaca Al-Fatihah, maka di situ kita menambah satu rokaat ya. Jadi bobitnya kembali kepada tadi. Sebab kalau lupa Al-Fatihah, itu adalah meninggalkan rukun dan wajib menambahnya. Atau wajib kembali ya. Dan kaidahnya tadi, kalau kita kembali bukan pada tempat perbuatan yang sama ya, seperti kita ingatnya ketika ruku, maka kita berdiri lagi dan kita baca apa? Al-Fatihah. Dan kita baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku lagi dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anda mau tanya, anda pernah sujud sahwi sendiri ketika imam sholat 5 rakaat, padahal sudah diingatkan, subhanallah, tapi tidak mendengar atau tidak ya tidak diindahkan. Kemudian imam tidak sujud sahwi, dan mana yang utama? Mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin sekali lagi, bagi makmum apakah tetap mengikuti imam atau sujud sahwi sendiri-sendiri ketika imam sholat 5 rakaat? 5 rakaat. Diingatkan tapi tidak diindahkan sampai selesai. Lalu kemudian bagi makmum yang mengikuti imam sampai selesai salam, apakah tetap sujud sahwi atau tidak? Jazakallahu khair. Wallahu alam, kalau apa dia sujud sahwi sebelum salam ya, maka jelas bagi kita adalah apa? Ikut sujud sahwi ya. Sebab imam belum apa? Belum salam. Belum salam, dan apabila dia sujud sahwi setelah salam, maka wallahu alam ya, dalam hal ini kembali juga kepada kaidah umum bahwa bagi kita adalah ikut sujud sahwi bersama apa? Imam ya. Bersama imam, Allah alam. Dan kalau imam tidak sujud sahwi, Ustaz? Kalau imam tidak sujud sahwi, maka kita tidak sujud sahwi ya. Ya. Karena situ khalannya tidak ada ya. Ya, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon, namun sebelumnya kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Adakah ucapan atau doa ketika duduk di antara dua sujud sahwi, Ustaz? Wallahu alam ya, di situ tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa doa di antara keduanya. Tetapi kalau kita mengambilkan kalimat kaidah yang umum, menjadi kembali kepada kaidah yang umum, maka ambil kaidah yang umum bahwa itu dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Maka kita mengatakan Allahumma rabbighfirli, wallahu alam. Baik, walaupun yang meninggalkan doa itu lebih baik juga. Artinya meninggalkan doa ketika di antara dua sujud itu lebih baik karena tidak ada dalilnya, wallahu alam. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari Pak Mahmud di Bogor. Baik, silakan, Pak. Kalau nanya bukan sesuai tema, tapi mengenai bacaan doa salat itu boleh enggak? Boleh. Silakan, Pak. Ini ya, bacaan sholat yang banyak dipakai di masyarakat kan bermacam-macam ya. coba contohnya begini, kalau yang baca doa istighfarnya kalau mabain atau kalau doa ruku subhanallah alazim, itu juga doa intinya cuma subhanallah rabbanal akhan gitu, terus doa antara doa sujud cuma rubi firli tiga kali, doa sujudnya subhanallah ala gitu, itu termasuk pendapat-pendapat yang kuat atau enggak, atau diriwayatkan dari siapa gitu. Terus doa tasyahudnya gitu, dan yang pertamanya atahiyatulillah wassalamatu thayyibah gitu. Gitu. Itu saja, Pak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bapak. Tafadhal. Ya, mungkin bagi Bapak yang mudahnya gini aja, Bapak mungkin beli kitab atau buku terjemahan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karangannya Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Bapak di situ bisa melihat macam-macam doa istiftah, macam-macam doa ruku, macam-macam doa ketika i'tidal, macam-macam doa ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud ya. Dan apapun yang tadi Bapak sebutkan memang itu semuanya sahih insyaallah ya, dan boleh dengan doa-doa yang tadi Bapak sebutkan. Adapun yang ada di masyarakat ya, saya juga tidak tahu seperti apa rinciannya doa-doanya, maka perlu dilihat dengan hakikatnya, tidak semata-mata mungkin menghukumi sesuatu yang tidak bisa kita lihat ataupun tidak bisa kita mengetahuinya ya. Jadi yang jelas bagi Bapak untuk membeli atau beberapa buku para ulama berkaitan dengan doa-doa di dalam sholat, termasuk juga ya kitab umpamanya Al-Adhkar Imam Nawawi, kitab Adhkar Imam Nawawi di mana di situ disebutkan doa-doa apa sholat, kemudian Hisnul Muslim juga di situ ada doa-doa ketika apa sholat ya. Baik. Baik, demikian Bapak, dan mudah-mudahan bisa dikasih kemudahan mendapatkan buku-buku tersebut, Pak ya. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Pak Harun, Bekasi, Pak. Silakan ya. Pak Harun. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau menanyakan ini di tempat musola saya ini, kalau tasyahud akhir itu hampir setiap hari, itu kalau saya baru asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, di sana sudah salam. Kadang-kadang baru selawat sudah salam. Ini jadi saya selalu terburu-buru, apakah saya harus menyelesaikan tasyahudnya sampai dengan doa itu atau mengikuti imam saja? Itu ya, saja Pak Harun. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Silakan. Wallah alam ya, bahwa membaca duduk tasyahud itu adalah termasuk rukun di antara rukun salat, duduk tasyahud akhir ya. Dan membaca salawat dan membaca salam, kemudian juga berdoa ya dengan berlindung kepada Allah taala dari empat perkara, itu adalah hukumnya wajib. Maka wallah alam bagi Bapak tidak mengapa agak terlambat dari salamnya imam, ya, dari salamnya imam, dan Bapak menyelesaikan dulu bacaan. Sambil ya Bapak juga bertanya kepada imam tersebut dan sampaikan hujah kepadanya bahwa sholat itu pertama harus tumaninah, bacaannya harus dibaca, doa-doanya. Berikan juga kesempatan kepada orang untuk apa? Menyelesaikan bacaan sholat ya, sebab imam itu harus muraatul makmumin ya, imam itu harus melihat kondisi apa makmum ya, dari sisi bacaan dan sebagainya. Maka Bapak perlu pendekatan menjelaskan, dan sekali lagi ini kepada seluruh ya para ketua DKM, artinya kalau memilih imam, dan juga kepada para kepada masyarakat kaum muslimin, ya harus orang yang punya keahlian untuk menjadi imam ya. Jangan imam yang tidak tahu adab-adab sholat, kaifiyah sholat, sifat-sifat sholat, bacaannya dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Sama Hamid. Di mana? Di Cikotok. Baik, silakan Pak Hamid. Ini mau nanya soal yang itu tuh doa rukuk dan sujud ya. Ya. Ada yang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mm-hmm. Terus ada yang subhana rabbiyal azim. Terus ada yang subuhun kudusun rabbul wa malaikati waruh. Itu apakah bisa disatukan di yang tiga gitu? Baik. Setiap rukuk dan sujud gitu. Baik, itu saja Pak. Amin. Ya. Ya. Apakah satu-satu gitu maksudnya gitu? Baik, baik. Itu ya. Saja Pak ya. Ya, makasih ya. Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Allah alam ya. Yang lebih tepatnya kita memilih di antara dua tadi ya. Adapun kalimat subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, maka ini adalah tambahan dari subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Apuan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, itu subuhun kudusun rabbul malaikati, ataupun yang tadi disebutkan. Dan bagaimana kalau kita menggabungkan ketiga-tiganya? Insyaallah ghairu mahdzur, tidak mengapa insyaallah. Jadi tidak mengapa insyaallah. Walaupun kalau kita melihat dohir hadis ya, bahwa subhana rabbil a'la dan subhana rabbil azim itu memang ada perintah khusus. Untuk subhana rabbil azim ada kalimat ij'alu fi ruku'ikum, jadikanlah dalam ruku kamu. Jadi di situ ada redaksi perintah ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan subhana rabbil a'la, ij'alu fi sujudikum. Jadi sebagian para ulama menjelaskan bahwa tambahan subuhun kudusun rabbul malaikati waruh ataupun yang lainnya adalah setelah apa? Mengatakan subhana rabbil a'la ataupun setelah mengatakan subhana rabbiyal azim. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543 dalam permasalahan sujud sahwi atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan salat, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abu Muhammad di Jakarta Timur. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz, ini mau nanya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk wanita pada saat sholat sendiri, untuk yang sholat yang dijaharkan bisa dikeraskan nggak Ustaz ya? Baik, itu saja. Baik, yang kedua, untuk sholat tarawih dan witir, itu kan biasanya dua rakaat ya Ustaz ya. Untuk sholat tarawih itu setiap memulai rakaat pertama itu memulai dengan doa istitah atau tidak Ustaz? Sholat witir juga Ustaz. Baik, itu saja Pak ya. Baik ya, ya. Afwan. Afwan. Untuk pertanyaan yang pertama ya, berkaitan dengan jadi saya lupa apa tadi. Menjaharkan. Wanita menjaharkan ketika di rumah. Boleh ya wanita menjaharkan bacaannya ketika dalam sholat jahar, ketika dia di rumah ya. Ketika dia sholat menyendiri ya, dijaharkan ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Ibtidah dalam sholat tarawih ya. Apakah ibtidah itu hanya pada rakaat pertama yang kedua ya? Rakaat pertama saja. Artinya dua rakaat pertama ataukah dalam setiap sholatnya? Wallah alam, dalam setiap kita memulai sholat kembali maka itu ada doa istiftahnya. Jadi dua rakaat semuanya ada doa istiftahnya. Wallah alam. Manakala dipisahkan maka setelah takbiratul ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak, lalu Abu Hurairah mengatakan maka beliau membaca apa? Istiftah. Wallah ta'ala alam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Budi Gunung Putri. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. gini Pak Ustaz, kalau kita sholat wajib atau sunnah itu imamnya itu tidak merapikan barisan makmumnya, jadi dia hanya berdiri aja di tempat imamnya itu, dia terus langsung takbir atau baca-baca apa terus takbir, tapi dia ada melihat ke belakang imam itu sudah rapi atau lurus sapnya atau rapat gitu enggak, jadi dia langsung gitu aja. Nah, jadi dia enggak merintahkan untuk dirapikan, dirapatkan gitu. Ya gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa Pak? Ya jadi imamnya tidak, ya pertanyaannya apa? Apakah dia boleh hanya langsung berdiri itu langsung gitu takbir, tidak merapikan barisan makmumnya. Ya, kan kalau dulu kan Nabi itu kan nyuruh. Iya, betul. Maksudnya pertanyaannya kan kalau Bapak tadi cuma memberitakan. Pertanyaannya apa gitu. Baik, insyaallah itu saja Pak ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Budi. Silakan. Ya jelas ya, ini termasuk kelalaian imam ataupun bisa dikatakan kesalahan imam, kekeliruan imam. Karena di sini ada yang dinamakan wadifatul imam, tugas imam ya. Di antara tugas imam ya adalah membereskan saf sebelum dia menunaikan sholat, sebelum dia bertakbiratul ihram. Bahkan Nabi SAW ya diberikan sifat ya oleh para sahabat, karena Nabi SAW mundiru jaysh. Jadi keadaan Nabi SAW itu bagaikan seorang panglima perang. Ya, panglima perang dari sisi menyiapkan pasukannya. Kemudian Nabi SAW juga dikatakan kana Rasulullah SAW yusawi sufuf kama yusawil qadah. Jadi Nabi SAW dikatakan beliau membereskan saf seperti beliau membereskan anak panah. Artinya betul-betul. Kemudian yamsahu sudurona, beliau itu mengusap dada-dada kami. Kemudian dia berkata taqaddam wa ta'akhkhar, ke depan, ke belakang. Kemudian Nabi SAW bersabda istawu istaqimu wa tarasu sawu sufufakum, dan seterusnya. Ini adalah termasuk wadifah, ini termasuk tugas imam, dan kita telah jelaskan dalam sholat berkaitan dengan sufufu sholat, saf di dalam sholat, dan ini merupakan kewajiban imam. Jadi apabila tidak melakukannya maka ini termasuk kekeliruan, kekurangan, kesalahan seorang imam. Bahkan di zaman para sahabat, ketika semakin banyaknya kaum muslimin dan saf kaum muslimin semakin banyak, maka diperbolehkan adanya yang dinamakan wakil dalam setiap saf, itu yang membereskan saf. Karena tentunya kalau imam harus membereskan saf untuk setiap saf, maka barangkali ini akan lama di dalam apa? Di dalam membereskan safnya. Maka tidak mengapa seperti di zaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, dan membereskan saf termasuk sunnah mahjurah. Artinya termasuk sunnah yang dilalaikan. Tetapi sunnah di sini bukan sunnah berarti hukumnya mustahab ya, sebab membereskan saf itu adalah hukumnya wajib ya. Sebab diancam ya, akan dicerai-beraikan hati kaum muslimin manakala sholat tidak mau safnya lurus. Allah alam. Baik, jazakallah khair. Demikian Pak Budi jawaban dari pertanyaan Anda. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dengan hamba Allah. Di mana? Karawang. Baik, silakan. Itu benarnya kalau niat sholat itu berbarengan dengan mengangkat tangan gitu. Baik, itu saja. Sama kalau wudu itu pas air ke muka, terus kalau mandi wajib pas air itu ke badan gitu. Sebenarnya niat itu di mana sih sebenarnya? Ya itu saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Pertanyaannya silakan. Di antara sunnah ya, ketika ditanya nama seharusnya kita menyebutkan nama ya. Jadi kita tidak cukup mengatakan hamba Allah ya. Ya semua orang juga hamba Allah ya. Jangan pelit orang menyebutkan nama, dan nama itu memberikan sebuah arti ya. dan memberikan sebuah faidah dalam kehidupan kita dan dalam penulisan sanad dan riwayat. Orang yang majhul tidak dikenal, tidak disebutkan namanya, dan tidak mau menyebutkan namanya, hadisnya tidak akan diterima, ya. Sanadnya tidak akan diterima. Rajulun majhul, dan majhul itu ada dua, ya. Ada majhul ain. Majhul ain itu orang yang sama sekali namanya tidak dikenal, ya. Ada majhul hal. Majhul hal itu ditinjau dari sisi apa? Dari sisi apakah dia thiqot ataupun ghairu thiqot dan seterusnya. Jadi ini termasuk juga adab. Jadi jangan takut, jangan merasa ini ketika ditanya nama sebutkan nama, dan ini sunnah yang menyebutkan nama. Menyebut nama itu adalah dianjurkan, ya. Kemudian berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa tadi? Niat. Jadi niat itu kapan, ya? Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, an-niyat mahaluha fil qalbi. Niat itu adalah adanya di dalam hati, ya. Kemudian tidak ada perintah ataupun tidak ada satu ketentuan bahwa ini termasuk suatu takaluf, bahwa harus menyelaraskan, menyamakan antara niat adalah dengan apa? dengan perbuatan. Nah, tetapi bahasan para ulama adalah hukum istihbaru niyah, hukum menghadirkan niat dalam satu perbuatan, ya. Maka amalan itu ada dua. Amalan itu ada dua. Ada amalan yang tidak bersama niat. Apa betul ada amalan yang tidak bersama niat? Yang dimaksud di sini tidak bersama niat ibadah. Ada amalan yang senantiasa bersamanya niat. Apabila amalan itu tidak bersama dengan niat secara adahnya, maka wajib menghadirkan niat. Contoh mandi. Nah, apakah semua orang mandi untuk mandi janabah? Tidak ada, ya. Apakah ada orang yang mandi adalah semuanya untuk toharoh? Tidak ada, gitu. Maka di sini wajib menghadirkan niat. Ketika dia mandi, ketika dia menggerakkan tangannya ataupun mencedukkan gayungnya, maka di situ wajib dia ketika akan mencedukkan gayungnya ataupun sebelumnya, maka dia meniatkan bahwa ini mandi untuk mandi janabah. Tetapi sebuah amalan yang tidak dilakukan kecuali bersama niat, maka tidak ada penamaan istihdironia. Contoh sholat, ya. Ketika datang sholat duhur, ketika datang sholat asar, ketika datang sholat maghrib. Nah, orang melakukan sholat pada waktu itu, apakah ya tidak ada niat? Ada niatnya. Udah ada. Dan tidak perlu dihadirkan lagi. Kenapa? Niatnya udah ada. Maka ini dinamakan tahsilul hasil. Artinya orang itu takalub. Mengadakan yang udah ada. Gimana? Mengadakan yang udah apa? Yang udah ada. Itu tidak diperintahkan. Dan itu termasuk orang memberatkan diri. Sampai ada orang yang apabila sholat itu takbirnya berulang-ulang. Dan tidak boleh kita membatalkan satu apa? Satu amalan karena tanpa sebab syar'i. Sampai Allahu Akbar, bahkan Allahu Akbarnya panjang sekali. Allahu Akbar gitu, ya. Atau setelah itu balik lagi. Dan ada kisah yang sangat lucu gitu, ya. Ketika dia bermakmum bersama imam, imamnya udah baca Fatihah, imamnya udah baca surat, dia masih Allahu Akbar terus was-was, ya. Tapi ketika imamnya udah ruku, maka dia buru-buru lupa akhirnya dia itu kepada apa yang dia tekankan kepada dirinya, yang Allah tidak menekankan dirinya. Ada ya orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya ruku, oh buru-buru, ya. Karena dia takut tidak mendapatkan rukunya imamnya. Maka ini tidak benar, ya. Jadi tidak benar dan tidak perlu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan Anda berkaitan dengan tata cara sholat, di mana kita diwajibkan untuk berusaha memfokuskan fikiran kita dalam sholat dan berusaha konsentrasi atau khusyuk dalam sholat. Lalu bagaimanakah berkembang sekarang pelatihan-pelatihan untuk mencapai kekhusyukan di dalam sholat, di mana terdapat juga salah satu diktat atau buku yang ditulis oleh salah seorang kaum muslimin di negeri ini untuk membimbing kaum muslimin tata cara sholat dengan baik dan benar dengan mengoptimalkan kekuatan fikiran yang ada di manusia. Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Allah alam, semua itu adalah termasuk kepada bid'ah dan mengada-ngadakan di dalam agama, ya. Dan juga tidak akan tercapai, ya, hakikat khusyu dengan mempelajari seperti itu, pemfokusan dan sebagainya, ya. Tetapi hakikat khusyu, maka para ulama mengatakan khusyu itu ada tiga, ya. Khusyu al-qalbi, khusyu il-jawarih, khusyu il-lisan. Khusyu di dalam sholat adalah mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah khusyu il-qalbi, khusyunya hati. Yani istihdarul qalbi fi sholatihi, hadirnya hati di dalam sholatnya. Ya, bahwasanya dia sedang munajat kepada Allah Ta'ala, sedang menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah khusyu'un lisan, khusyu'nya lisan. Di mana dia berdoa dengan tadarruan wa khufiyatan, dengan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan handap asor. Handap asor artinya dengan suara yang tidak nyaring, lemah lembut, yang suara dengan artinya merendah kepada Allah Ta'ala lisannya. Ya, termasuk tidak berdoa dengan sesuatu yang tidak memungkinkan atau mustahil. Dan yang ketiga adalah khusyu'ul jawarih, khusyunya anggota badan kita. Khusyunya anggota badan kita di mana kita tidak melakukan satu pergerakan di dalam sholat kecuali berkaitan dengan sholat. Nah, kemudian bagaimana orang itu bisa khusyuk di dalam sholatnya? Dan bagaimana agar dia khusyuk di dalam sholatnya? Secara umum, ya, orang bisa khusyuk di dalam sholat dengan kembali kepada tiga pokok. Walaupun perincian para ulama sangat luas dari apa yang saya sebutkan ini, ya. Jadi dalam poin yang saya sebutkan ini, tapi kaidahnya kembali kepada tiga perkara. Poin yang pertama, ya, orang bisa khusyuk dalam sholat dengan menjauhi setiap perkara yang akan memalingkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Dan sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan seperti tidak boleh sholat di tempat yang bergambar, menghadap yang bergambar, atau ada sesuatu yang akan memalingkan dia dalam sholatnya dari kekhusyuan sholatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia memahami apa yang dia baca. Dia memahami apa yang dia baca di dalam sholatnya. Jadi apa yang dia baca di dalam sholatnya, mentadaburi, mentafakuri, dan dia memahami bahwasanya dia sedang munajat kepada Allah Ta'ala. Apa yang dikatakan, apa yang dia ucapkan, dia memahaminya. Dia apa? Memahaminya. Maka ini adalah kaidah yang kedua. Adapun kaidah yang ketiganya, yang ini mungkin adalah terkadang di luar makna dua hakikat tadi, yang akan menjadikan khusyu di dalam sholat adalah dari sisi bersih orang itu. Dari apa yang dia makan, dari apa yang dia minum, dari apa yang dia pakai. Ya. Sebab makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal akan menyebabkan dia itminan, tumaninah. Menyebabkan dia tumaninah, menyebabkan dia khusyuk. Al-abolat artinya di sini tulang-tulang, sendi-sendi akan merasa tumaninah. Sebab barangkali kita bisa melihat bahwa pengaruh dari makanan yang haram, bahwa pengaruh dari makanan yang tidak halal itu akan memberikan pengaruh kepada jasad kita. Sehingga seluruh ketaatan, zakat dan sebagainya itu akan membersihkan jiwa. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan, as-saumu yutahhirul abdan. Dan bahwasanya saum itu bisa membersihkan badan. Dan ini adalah bentuk-bentuk apa? Ketaatan. Bentuk-bentuk apa? Ketaatan. Maka ini secara global itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala telah menggambarkan bahwa poin yang tadi saya sebutkan, alaqohnya harus dihilangkan. Maka beliau mengatakan antara khusyuk dengan pengganggunya di dalam sholat seperti orang yang duduk di bawah sebuah pohon yang rindang, lalu di atas ada burung-burung berkicau, lalu dia akan membaca buku, menelaah buku dan pingin khusyuk dalam membaca buku tersebut. Maka kalau dia melerainya ataupun mengusir burung itu setiap kalinya, maka akan datang burung yang lain. Maka kata Imam Ibn Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, tebang pohonnya tersebut, maka dia akan mendapatkan ketenangan, kehusuan di dalam membaca bukunya. Maka ketika dia sholat, tentunya qat'ul alaqah, yaitu memutuskan seluruh alaqah selain kepada sholat, selain kita munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita bermunajat kepada Allah ta'ala, selain kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah, jazakallah khair atas penjelasannya. Mungkin kita angkat untuk satu pertanyaan terakhir saja dari untuk kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan masalah salat tarawih, berkaitan dengan jeda yang ada antara dua rakaat, apakah ada zikir atau bacaan tertentu ketik sambil kita menunggu imam berdiri, secara khusus yang diajarkan oleh Rasulullah, atau hanya kita berdiam saja? Jazakallahu khair. Allah alam, tidak ada zikir secara khusus ya, dan tidak ada bacaan khusus di antara jeda-jeda itu. Tetapi apabila orang itu melakukan dengan tanpa dia mendawamkannya kalimat tersebut, lalu ya berzikir, kondisi-kondisi berzikir, dikatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya, dia zikir spontanitas ya, dan tanpa mendawamkan kalimat tertentu dapat membaca, dan maka tidak mengapa ya, seperti kita duduk mengatakan subhanallah, alhamdulillah, tidak mengapa. Tetapi tidak ada zikir yang khusus, bacaan yang khusus, dan mengharuskan juga membaca zikir tertentu, maka tidak ada. Dan tidak ada dalam hadis-hadis juga. Allah Allah. Baik, jazakallah khair. Dan ini merupakan jawaban untuk Bapak Mufti di Majalengka. Sebagai kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, silakan. Allah Alam, ada beberapa yang perlu kita bahas ya. Jadi sebagai kesimpulan, bahwa pertama, bahwa pendapat yang rajih tidak wajib takbiratul ihram untuk sujud sahwi. Jadi untuk sujud sahwi adalah tidak takbiratul ihram. Tetapi untuk apakah dia wajib untuk apa? Istilahnya toharoh, maka Allah Alam adalah toharoh bersuci, karena itu adalah berkaitan dengan sholat ya. Kemudian menghadap kiblat, juga menghadap kiblat sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menghadap kiblat, dan kaifiyah sujudnya adalah seperti kaifiyah sujud biasa. Kemudian sekali lagi, bahwa apa bagi makmum tidak ada sujud sahwi ya, apabila imamnya tidak sujud sahwi, dalam arti apabila dia lupa, maka bagi makmum tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Karena kita lihat ya, tidak ada pernah yang meriwayatkan bahwa para sahabat pernah melakukan sujud sahwi munfarid, imamnya tidak melakukan sujud sahwi dan tidak lupa imamnya. Maka itu menunjukkan tidak ada, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, seandainya ada ya bahwa para sahabat itu melakukan sujud sahwi, maka pernah akan terjadi bahwasanya mereka melakukan apa? Sujud sahwi. Dan yang terakhir juga, kapankah kita melakukan sujud sahwi? Maka secara umum sah melakukan sujud sahwi sebelum salam ataupun setelah salam. Tetapi kalau kita ditanya mana yang paling afdal, mana yang paling afdal kita melakukan sujud sahwi, jadi melakukan apa? Sujud sahwi. Maka para ulama mengatakan dan ini dinyatakan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa tempat sujud sahwi, kalau kita lihat ya, apabila itu dalam bentuk kurang, artinya karena kurang, maka apabila kurang dalam rukun ya, maka tadi kita lihat bahwa itu dilakukan sujud sahwi sebelum apa? Setelah salam. Apabila kurangnya dari yang wajib, maka itu adalah sebelum salam. Jadi maka beliau melakukannya apa? Sebelum salam. Kemudian apabila penambahan, maka penambahan itu dilakukan setelah salam. Jadi penambahan dilakukan setelah salam. Adapun yang lainnya, wallahu alam, maka para ulama mengatakan, maka kita melihat apabila cocok dengan hadis-hadis yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW melakukannya itu sebelum salam ataupun setelah salam, maka kita menyesuaikan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kaum muslimin, kita menghafal hadis-hadis tentang apa? Tentang sujud sahwi. Kemudian selain yang di luar hadis-hadis yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan batasan tadi. Jadi maka dengan batasan tadi, wallahu ta'ala a'lam.